apa buruknya demokrasi? Banyak ya. Tidak menghargai orang yang berilmu. Nah, salah satunya kan demokrasi kan enggak menghargai orang berilmu. Mau profesor, doktor di bidangnya dengan SD saja enggak lulus, sama-sama satu suaranya kan. Nyoblos satu. Kalau Islam menghargai orang berilmu. Jika orang SD saja enggak lulus, nyoblos suaranya satu, profesor, doktor suaranya bisa 100, bisa 1000 kan gitu. Maka lihat di dalam Islam zaman Abu Bakar, bila Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud enggak dikasih suara, bayang. Karena jauh yang lebih alim Abu Bakar, Umar. Ini salah satu. Tidak membedakan yang Muslim dengan yang kafir. Demokrasi enggak boleh membedakan Muslim kafir. Muslim boleh jadi pemimpin, kafir boleh jadi pemimpin. Pemimpin kok harus Muslim, bukan demokrasi namanya. Presiden Indonesia harus Muslim, bukan demokrasi. Terserah. Siapapun berhak memilih dan berhak dipilih. Kalau antum pakai kaidah demokrasi, jika ada orang Kristen mencalonkan diri jadi presiden, enggak boleh ditolak. Demokrasi siapapun berhak memilih dan dipilih. Rugi kan? Maka mayoritas Muslim diteriakkan demokrasi. Mayoritas Nasoro enggak, dibohong-bohongin doang. Amerika pakai demokrasi? Kalau Amerika pakai demokrasi enggak akan diserang Irak dan seterusnya. Rakyatnya mayoritas enggak setuju. Maka demokrasi di Amerika bohong-bohongan. Seperti 20 tahun yang lalu di Indonesia ini demokrasi bohong-bohongan. Ya, dari rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Ya, langsung umum, bebas, rahasia. Tapi orang tahu. Harus kuning semua. Dibohong-bohongin. Amerika dibohong-bohongin sama Soeharto. Demokrasi dibohong-bohongin. Akhirnya tenang, aman. Ada macam-macam sedikit, mencet. Enggak kayak sekarang. Semua bebas ngomong, semua bebas teriak. Warga sama warga, suku sama suku. Ini mengerikan. Buat apa ada pemimpin? Dulu kan aman. Maka ketika lengser, kemudian demokrasi dilaksanakan dengan sebenar-benarnya demokrasi, apa yang terjadi? Satu provinsi hilang. Ya. Itu kalau demokrasi itu diamalkan. Maka mestinya jangan diamalkan, dibohong-bohongin saja. Ya. Ya, kita kan tahu betapa kuatnya Amerika, betapa lemahnya negeri-negeri Islam. Mana bohong-bohongin saja, seperti 20 tahun yang lalu. Ya. Kalau teriakan kan demokrasi semua. Ya, pesta demokrasi, pesta demokrasi. Tapi dibohong-bohongin. Akhirnya ya selamat. Lumayan selamat lah. Daripada sekarang, satu provinsi hilang. Gara-gara demokrasi diamalkan dengan sebenar-benarnya. Gitu.